Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Qala rahimallahu ta'ala babu salatil kusufain. Hiya sunnatun wa sahhu ma warada fi sifatiha raq'atani wa fi kulli raq'atin ruku'ani wa warada thalathatun wa raba'atun wa khamsatun yaqra'u bayna kulli ruku'aini wa warada fi kulli raq'atin ruku'un wa nudiba addu'a'u wa takbiru wa tasadduku wa tasadduku wal istighfaru. Berkata Imam Syaukani rahimallahu ta'ala bab tentang salat dua gerhana. Salat dua gerhana. Hiya sunnatun. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa ashahhu ma warada fi sifatiha raq'atani. Dan yang paling sahih dan paling benar dari dalil-dalil yang datang terkait dengan tata caranya adalah dua rakaat. Nah, dua rakaat. Wa fi kulli raq'atin ruku'ani. Dan setiap rakaat dua ruku'. Setiap rakaat ada dua ruku'. Nah, jadi seperti biasa, nah, takbiratul ihram, kemudian membaca doa istiftah, kemudian membaca al-fatihah, kemudian membaca surat yang panjang, nah, kemudian takbir untuk ruku dengan ruku yang lama, panjang, kemudian bangkit dari ruku' samiallahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, kemudian bersedekap kembali membaca al-fatihah, membaca al-fatihah. Wa warada thalathatun wa arba'atun wa khamsatun. Memang terdapat juga hadis yang mengatakan nah, bahwasanya pada setiap rakaat itu ada tiga rukuk, bahkan ada empat rukuk atau lima rukuk. Nah, disebutkan oleh beliau rahimallahu ta'ala, wa amma qawnu asahu. Qawnu asahi ma warada fi sifatiha raq'atani fi kulli raq'atin ruku'ani falithubuti dhalika fi sahihaini wa ghairihima min hadithi Aisyah. Adapun yang tadi disebutkan oleh beliau bahwasanya cara salat gerhana yang paling sahih itu adalah yang dua raka'at. Nah, yang dua raka'at sebagaimana ini ditetapkan dalam hadith yang dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim dari hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Demikian juga hadis dari Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Wa ma wurudu thalathati ruku'at fi kulli raq'atin fa thabata dhalika min hadits Jabir 'inda Muslimin rahimallahu ta'ala wa ghairuhu wa ghairihi. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwasanya setiap rakaat ada tiga rukuk, setiap rakaat tiga rukuk, itu terdapat di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Demikian juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari hadis Abdullah ibn Abbas. Itu juga tiga rukuk. Tiga rukuk setiap rakaat. Nah. Dan satu riwayat dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Caranya ya sama. Nah. Caranya sama. Setelah membaik ruku yang kedua, nah, kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, kemudian membaca Al-Fatihah kembali. Nah. Adapun cara yang menetapkan bahwasanya setiap rakaat itu 4 ruku. Setiap rakaat ada 4 rukuk. Terdapat di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim rahimallahu taala dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ada 3, ada 4. Adapun yang lima rukuk di setiap rakaat, adapun yang mengkabarkan bahwasanya Nabi SAW salat gerhana dengan lima rukuk di setiap rakaat, maka hadisnya adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Nah. Sayyidina ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang kita harus fahami pula bahwasanya gerhana itu adalah di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmahnya adalah takhwif annas, untuk menakut-nakuti manusia, membuat takut manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha kuasa. Dialah zat yang maha kuasa. Jadi antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Baik. Kemudian juga syariat salat ini, salat gerhana itu dikaitkan dengan apabila kita melihat, apabila terlihat gerhana, apabila terlihat gerhana, walaupun dikabarkan melalui situs-situs atau perkiraan akan terjadi gerhana jam sekian, hari sekian, taib. Tetapi kalau kita memang tidak melihatnya atau memang tidak terlihat, dia tidak disyariatkan untuk salat gerhana. Atau terjadi di sebuah wilayah tertentu sementara wilayah pada dirinya tidak terjadi gerhana, ya tidak disyariatkan untuk salat gerhana, untuk salat gerhana. Nah. Disunahkan pula setelah salat untuk berkhutbah, memberikan wejangan kepada kaum muslimin untuk banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersedekah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Asma radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza ra'aitum, apabila kalian melihat gerhana itu tadi. Nah. Maka ini yang menjadi kunci seseorang melaksanakan salat gerhana, apabila terlihat atau apabila kalian melihat gerhana. Fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kabbiru, dan bertakbirlah kepada Allah Azza wa Jal. Banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Wa tasaddaqu, dan banyak-banyak bersedekah. Wa shallu, dan salatlah. Dan salatlah. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari, juga Imam Muslim. Dan sekali lagi, gerhana itu tidaklah terkait dengan lahirnya seseorang atau kematian seseorang. Layan kasifan bimauti ahadin. Tidaklah gerhana ini adalah semata-mata tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak terkait dengan kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Wa idza ra'aitum, baru kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila kalian itu melihat gerhana, maka segeralah kalian untuk beristighfar, memperbanyak istighfar, berdoa kepada Allah, banyak-banyak bersedekah dan bertakbir serta melaksanakan salat. Kemudian untuk memanggil jamaah, salat gerhana tidak disyariatkan untuk adzan, demikian juga iqamah. Tetapi kalau untuk memanggil agar orang melaksanakan salat, maka cukup dengan ucapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah itu untuk memanggil jamaah untuk melaksanakan salat gerhana. Melaksanakan salat gerhana. Baik. Di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik fafza'u ila dzikrillahi wa du'aihi wa istighfarihi." Apabila kalian melihat gerhana, maka bersegeralah. Bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Nah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim. Dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fa idza ra'aytumuhuma, kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila kalian melihat salah satu dari keduanya, ya maksudnya adalah gerhana matahari atau gerhana bulan, fad'u ilaihi, maka segeralah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasallu hatta yanjaliya, dan salatlah hingga kemudian berakhirnya gerhana tersebut. Hingga kemudian berakhir gerhana tersebut. Sehingga disyariatkan waktu salat, gerhana itu mulai dari awal fase gerhana sampai akan berakhirnya fase gerhana. Itu waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Kemudian disunahkan juga dikerjakan secara berjamaah di masjid tentunya. Di masjid. Dan tidak harus menunggu izin dari waliul amr. Tidak harus menunggu izin atau perintah dari waliul amr. Terkait dengan sholat gerhana. Apabila kita memang melihat, misalnya, dan memungkinkan untuk sholat berjamaah di masjid, laksanakan di masjid. Kalau tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat di masjid, maka sebagian ulama mengatakan boleh dia laksanakan di rumah. Boleh dia laksanakan sendirian di rumah. Tapi tentu tidak ada khutbah. Nah. Ini terkait dengan sholat gerhana. Nah, mungkin ada pertanyaan terkait sholat gerhana. Nah, disyariatkan semuanya. Disyariatkan semuanya. Tidak ada? Betul. Salat gerhana. Tidak ada insyaallah. Memang jumlah rukuknya itu aja. Nah. Dua rukuk, tiga rukuk atau empat rukuk. Nah. Kalau yang lima rukuk hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Hukum kalau membaca surat yang khusus, wallahu ta'ala alam bisawab, sejauh yang saya ketahui tidak ada. Yang penting surat yang panjang, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah misalnya. Nah, bacaan yang panjang. Kemudian terkait hukum salat dengan memegang mushaf atau sambil membaca mushaf, itu sendiri juga diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan boleh. Nah, sebagian lagi mengatakan itu tidak boleh karena akan menyibukkan dirinya. Akan menyibukkan dirinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sejauh apa yang saya ketahui, yang lebih kuat adalah boleh dengan kondisi darurat. Boleh dengan kondisi darurat. Misalnya dia tidak punya hafalan sama sekali, atau hafalannya hafalan yang pendek misalnya, maka yang demikian, kondisi demikian insyaallah diperbolehkan. Insyaallah diperbolehkan. Ini yang dirojekan oleh sebagian para ulama kita. Adapun kalau surat yang khusus tidak ada. Tidak ada. Berbeda dengan misalnya salat Id di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca surat Sabihisma pada rakaat pertama dan juga surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua, demikian juga salat Jumat. Dan bacaan imam itu dikeraskan. Bacaan imam dikeraskan dan tidak dilirihkan. Bacaan imam pada salat gerhana itu dikeraskan. Baik. Cukup? Sudah. Oh tidak, nah tidak. Berbeda. Wanita menghadiri sholat gerhana itu pun juga sebagaimana hukum hukum wanita yang hendak mendatangi masjid, aman dari fitnah tentunya, tidak bersolek, tidak memakai wewangian. Kalau dikhawatirkan tidak aman dari fitnah-fitnah tersebut, nah boleh baginya untuk melaksanakan sholat sendiri di rumah pada wanita. Ini yang sebagian difatwakan oleh para ulama kita. Berbeda dengan salat Id. Berbeda dengan salat Id. Karena tempatnya pun berbeda. Kalau salat gerhana itu di masjid, kalau salat Id di musalla. Di tanah lapang. Qala rahimallahu ta'ala. Kita lanjutkan sedikit. Bab salatul istisqa. Bab salat al-istisqa. salat minta hujan. Yusannu inda al-jadbi rak'atani ba'dahuma khutbatun tatadhammanu al-dhikra wa targhiba fi ta'ati wa zajra 'anil ma'siyati wa yastaghfiru al-imamu wa man ma'ahu min al-istighfari wa du'ai bi raf'il jadbi wa yuhawwiluna jami'an ardiyatahum. Qala rahimallah bab salat al-istisqa, salat minta hujan. Yusannu disunnahkan salat istisqa indal jadbi, tatkala musim kering yang sangat panjang, musim kemarau yang sangat panjang. Musim kemarau jadbi seakan-akan enggak ada yang bisa tumbuh lagi sudah. Kering. Nah, paceklik. Hukumnya sunnah. Rak'atani, salat ini dilakukan dengan dua rakaat. Jadi al-istisqa meminta hujan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dinamakan al-istisqa. Berdoa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lakukan tatkala khutbah Jumat. Khutbah Jumat, di antara makmum mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal. Ya Rasulullah, binasa semua sudah. Nah, harta-harta kami, tanaman kami, binatang ternak kami." Doa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di wilayah kami. Sebagian para ulama kemudian mengambil istimbat dari hadis ini, bolehnya makmum itu berbicara kalau memang ada kebutuhan. Nah, itu dalam situasi sholat Jumat loh. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Idza qulta li sahibika ansit faqad laghauta." Kan begitu. Nah, tetapi ini bicara dan Nabi tidak mengingkari, tapi tidak mengatakan uskut atau sah misalnya atau yang semisalnya. Nah, ini diantara pengecualian. Diantara pengecualian. Termasuk pengecualian juga adalah menjawab pertanyaan imam. Makmum dalam sholat Jumat boleh, misalnya imam bertanya. Sebagaimana hadis terkenal dengan hadis Salik Al-Ghatafani. Hadis Salik Al-Ghatafani. Bisa Sulaik, bisa Salik bacanya. Al-Ghatafani. Di mana tatkala itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu datang terlambat masuk masjid, Nabi sudah berkhutbah langsung duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Hal salaita ya fulan?" Qala la. Qum farka rak'atain. Kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika bertanya tadi, "Apakah engkau telah salat?" Maka Salik menjawab, "Belum ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Kalau begitu berdirilah dan sholatlah dua rakaat." Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, "Wa idza ahadakumul masjid wal imamu yakhthubu, fa shalli rak'ataini wa yujizani aw ma qala alaihi salatu wasalam." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid dan imam itu sedang berkhutbah, maka sholatlah dua rakaat dengan ringkas. Dengan cepat maksudnya, dengan ringkas. Salat tahiyatul masjid itu diantara adab orang yang mendatangi Jumatan. Taib. Itu cara yang pertama, yaitu dengan berdoa. Sebagaimana ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak melaksanakan salat tetapi berdoa, "Ya Allah, ini adalah paman," menggunakan, meminta hujan dengan menggunakan wasilah Abbas. "Ini adalah paman dari nabimu sallallahu alaihi wasallam, kekeringan demikian dan demikian, berilah kami hujan. Berdoa. Cara yang kedua adalah dengan melaksanakan salat, salat istisqa. Istisqa. Taib. Jadi dua cara itu, cara yang pertama bisa dengan berdoa. Cara yang kedua yaitu dengan melaksanakan salat. Kemudian salat istisqa tata caranya sama dengan salat Id. Salat istisqa itu tata caranya sama dengan salat Id. 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Nah, caranya sama dengan salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ba'dahuma khutbatun, disyariatkan pula untuk berkhutbah setelah salat. Disyariatkan untuk berkhutbah setelah salat. Berkhutbah setelah salat. Tatadhammanu, yang di khutbah tersebut terkandung di dalamnya adzikra, peringatan, watarghiba fi ta'ah, motivasi, hasungan untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wazzajar, dan juga di dalamnya terdapat 6 celaan, untuk celaan dari melakukan perbuatan maksiat, larangan, celaan, larangan dari melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastaghfirul imamu, dan imam juga ketika khutbah memperbanyak, demikian juga orang yang bersama dengan imam yang melaksanakan salat, minal istighfar, memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa du'a, dan berdoa, biraf'il jadbi, berdoa untuk agar Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat kekeringan. Nah, dan segera menurunkan hujan. Segera menurunkan hujan. Wa yuhawwiluna jami'an ardiyatahum, dan mereka memindahkan selendang-selendang mereka semuanya. Dari sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri. Nah, kalau menggunakan selendang, kalau menggunakan imamah yang ujungnya sebelah kanan, pindahin sebelah kiri. Sebagaimana ini disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar, ya. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fil istisqa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa mengangkat tangannya ketika berdoa pada salat al-istisqa. Hatta yura bayadu ibtaihi, hingga terlihat putihnya ketiak beliau, mengangkat dengan tinggi begitu. Nah, mengangkat dengan tinggi. Wa kana sahabatu faman ba'dahum yastasqawna bi ahli shalah. Ini cara yang kedua. Dan dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagian mereka ada yang meminta, berdoa untuk meminta hujan bi ahli shalah, melalui wasilah dengan ahlus salah, orang-orang yang saleh yang masih hidup tentunya. Wala siyama man kana min karabati Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih yang masih memiliki kerabat, kekerabatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Adapun doa-doanya banyak. Doa-doanya banyak. Yang penting doa meminta hujan, keberkahan dari hujan. Allahumma aghithna, misalnya, Allah turunkanlah kepada kami hujan. Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan. Dan makmum pun mengaminkan. Makmum mengaminkan. Tayyib. Sebagaimana ini terdapat dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim. Dan termasuk di antara doanya pula adalah Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an. Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, yang menyeluruh, merata, mudah, nah, menyuburkan tabaqan wa ghadaqan ajilan ghaira ra'ithin. Yang menyuburkan, yang menumbuhkan tanaman. Subhanallah. Ini diantara doa-doanya. Demikian juga dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah rahimallahu taala, diantara doanya juga Allahumma antallahu la ilaha illa anta, antal ghaniyu wa nahnu al fuqara. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Antal ghaniyu, engkau lah yang maha kaya, maha tidak butuh. Wa nahnul fuqara, dan kamilah orang-orang yang senantiasa membutuhkan. Nah, anzil alaina al-ghaitha, turunkanlah kepada kami hujan. Turunkanlah kepada kami hujan. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hinin, dan jadikanlah apa yang engkau turunkan kepada kami kekuatan dan menyampaikan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Boleh juga dengan berdoa Allahumma asqi ibadaka, ya Allah turunkanlah hujan kepada hamba-Mu. Wabahi mataka, dan juga kepada binatang-binatang ternakmu. Wanshur rahmataka, dan sebarkanlah rahmatmu. Wahyi baladakal mayyita, dan hidupkanlah negerimu yang mati ini. Hidupkanlah ya Allah negerimu yang mati ini. Dan doa-doa yang lainnya, doa-doa yang lainnya, memperbanyak untuk doa, memperbanyak untuk doa, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang penting bagi kita semuanya. Tatkala musim seperti ini, banyak-banyak untuk beristighfar kepada Allah Azza Wajalla. Karena tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menahan hujan dikarenakan dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia. Maka banyak-banyak untuk beristighfar. Tayyib. Kemudian adapun memindahkan selendang, rida, disebutkan Imam Syaukani rahimallahu taala, yaitu dengan cara menjadikan selendang yang asal ditaruh di sebelah kanan menjadi sebelah aisar, sebelah kiri. Atau yang sebaliknya, yang asal ditaruh di sebelah kiri dipindahkan menjadi ke sebelah kanan. Nah, dan ini pun diikuti oleh orang-orang yang sholat bersama dengan imam. Pada sholat istisqa itu disyariatkan mendapatkan izin atau perintah waliul amr, sehingga keluarnya itu bersama dengan waliul amr. Keluar untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan, itu bersama dengan waliul amr. Nah, ada izin, perintah atau rekomendasi, misalnya hasungan untuk melaksanakan sholat istisqa, misalnya baru sholat istisqa. Kalau tidak, ya lakukan cara yang pertama tadi kita sebutkan, berdoa. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta hujan tidak semata-mata dilakukan dengan cara salat saja. Bisa juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjahu ila al-qiblah yad'u wa hawwil rida'ahu wa shalla rak'ataini jahrun fihima bil qira'ati, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kepada tanah lapang. Kalau istisqa dikerjakan di tanah lapang, di musalla. Tidak di masjid, tapi di musalla. Maka beliau pun menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memindahkan selendangnya. Dan beliau pun salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat dengan dikeraskan pada kedua rakaat tersebut, tidak dilirihkan atau dipelankan, tapi dikeraskan bacaannya. Adapun yang tadi kita sebutkan bahwasanya sholat istisqa pengerjaannya seperti sholat id, itu disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Abbas yang dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim. Kata Abdullah ibn Abbas, shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini kama yusalli fil idaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebagaimana beliau salat pada salat Id. Nah, salat 2 Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nah, mungkin ada pertanyaan? Soal istisqa. Waktu pelaksanaannya sama seperti salat Id. Berdoanya ya. Sebagian mengatakan ketika khutbah itu, di sepertiga khutbah yang mau akhir baru berdoa. Baru berdoa, mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Boleh juga berdoanya di depan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid itu tadi, doanya di depan. Setelah itu baru sholat. Minta hujan karena kebakaran. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Kalau di sana memang ada illah yang mengharuskan untuk melakukan demikian, dan itu misalnya dihasung oleh waliul amr, dihasung oleh waliul amr, pemerintah, penguasa, wallahu ta'ala alamu bis-shawab, maka tidak mengapa untuk dilakukan. Karena sisi alasannya, nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tatkala Nabi SAW melaksanakan salat Jumat itu adalah binasanya harta benda, binasanya harta benda karena kekeringan itu tadi, kurangnya air, tidak adanya air. Kalau kebakaran hutan kan karena tidak ada hujan sehingga kebakaran itu tidak berhenti kan begitu. Karena menyebabkan harta-harta manusia juga binasa. Allah Ta'ala alam. Ya itu tadi. Nah, ya kalau hutan dibakar oleh manusia, terkadang kekeringan pun juga disebabkan oleh manusia kan, ditebangi pohon-pohon misalnya sehingga mata air menjadi kering, sebagiannya kan begitu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semuanya juga karena manusia, karena dosa-dosa manusia asalnya demikian. Kalau kita mau telusuri, semua karena dosa kita. Tetapi sekali lagi berdasarkan izin atau perintah dari penguasa. Penguasa. Cukup insyaallah taala yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.